Pelajaran ke-29, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab Kamis. Kami ucapkan selamat belajar. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan membahas isim mansub yang ketujuh di bab mansubatul asma, yaitu at-tamyizu, tamyiz, yaitu terdapat dalam halaman ke-62 di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Apa itu tamyiz? At-tamyizu ismun yudkaru ba'da mubhamin liwaddihahu. Yang namanya tamyiz adalah isim yudkaru yang dia itu disebutkan ba'da mubhamin, setelah sesuatu yang mubham, yang belum jelas. Apa fungsi tamyiz? Liwaddihahu. Yaitu fungsinya tamyiz tersebut adalah untuk menjelaskan sesuatu yang mubham tadi. Liwaddihahu, lamnya di sini adalah lam mukai atau lam ta'lil, sehingga yuwaddiha itu mansub dengan tanda fathah karena dia fi'il mudhari' sahih akhir yang kemasukan lam ta'lil atau lam mukai, fungsinya adalah menasobkan. Jadi yang namanya tamyiz, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya tamyiz adalah isim yang dia itu disebutkan setelah sesuatu yang mubham, masih belum jelas maksudnya bagaimana. Dan fungsinya tamyiz adalah liwaddihahu, yaitu untuk menjelaskan sesuatu yang mubham tadi. Mislu contoh, ishtaraitu isrina kitaban. Saya telah membeli 20. Jadi ishtaraitu isrina, saya telah membeli 20. Nah, isrina ini disebut sesuatu yang masih mubham, masih belum jelas. 20 apa? 20 kitab, 20 rumah, 20 mobil, atau yang lainnya. Oleh karena itu dijelaskan di sini setelahnya, isim setelahnya namanya tamyiz, kitaban. Jadi kitaban ini fungsinya menjelaskan, yaitu isim sebelumnya, isrina. Maksud dari 20 di sini adalah 20 kitab. Jadi ishtaraitu isrina kitaban. Kitaban di sini mansub, kedudukannya sebagai tamyiz. Jadi kitaban ini menjelaskan sesuatu yang mubham sebelumnya, yaitu isrina. Kalau kita i'rab, ishtaraitu fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisolihi bidomiri rof'in mutaharrikin. Jadi ishtaraitu ini fi'il madi, mabni dengan tanda sukun, karena dia bersambung dengan ta'fa'il, domir rofa' mutaharrik. Kemudian, fa'ilnya adalah atau taknya di sini domirun mutasilun mabniun ala dommati fi mahalli rof'in fa'ilun. Jadi dia domir mutasil mabni dengan tanda dommah, yaitu menempati posisinya isim yang marfu' sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya ini domir mutasil. Isrina maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bihi yang mansub. Wa'ala matunasbihi al-ya'u. Tanda nasabnya dengan ya. Karena isrina ini nanti istilahnya mulhaq bijam'i al-mudhakari as-salim, yaitu dia diikutkan atau seperti jamak mudhakar salim, isrina. Maka tanda mansubnya dengan ya. Kitaban tamyizun mansubun. Jadi tamyizun mansubun, dia tamyiz yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian contoh berikutnya, ishtaraitu kilo ghoroman ruzan. Saya telah membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Ruzan, beras. Jadi ishtaraitu kilo ghoroman ruzan. Kilo ghoroman di sini mansub sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih. Sedangkan ruzan ini tamyiz, dialah yang menjelaskan sesuatu yang masih mubham sebelumnya, yaitu kilo ghoroman. Jadi kalau kita irob, hampir mirip dengan contoh sebelumnya. Ishtaraitu fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisolihi bidomiri rof'in mutaharrikin. Kemudian atta'u domirun mutasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli rof'in fa'ilun. Dia adalah fa'ilnya. Kilau ghoroman maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bihi yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya dengan fathah. Atau boleh kita katakan dia dari seperti mudhof dan mudhofileh. Kemudian ruzan di sini tamyizun mansubun. Dia tamyiz yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya dengan fathah. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada istilah mumayyaz. Mumayyaz. Mumayyaz itu adalah sesuatu yang masih mubham, itu namanya mumayyaz. Jadi tadi ada istilah tamyiz. Tamyiz ini isim yang dia disebutkan untuk menjelaskan sesuatu yang masih mubham. Sedangkan sesuatu yang masih mubham, yang masih belum jelas tadi, itu namanya mumayyaz. Suatu yang masih mubham tadi namanya mumayyaz. Dan mumayyaz itu ada dua macam. Sebagaimana yang disebutkan di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang pertama. Yaitu mumayyaz itu ada yang malfud, ada yang malhud. Ada yang malfud yaitu terlafadkan, ada lafadnya mumayyaz yang tersebut. Yang kedua malhud. Untuk mumayyaz yang malfud, jadi mumayyaznya itu malfud, itu nanti sudah ditentukan, yaitu ada empat. Sedangkan mumayyaz yang malhud selain yang keempat hal tadi. Selain yang keempat hal tadi. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya mumayyaz yang malfud, contohnya tadi misalnya isrina kilau ghoroman, itu semuanya malfud, ada lafadznya. Dia dilafadkan. Sedangkan yang malhud, yang selain hal tersebut. Nanti insya Allah akan dijelaskan. Yang selain hal tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh atau ke perincian untuk al-mumayyaz malfudun. Mumayyaz malfud, atau kalau dalam istilah, macam-macam tamyiz, ya, pembagian tamyiznya ada tamyiz yang tamyiz dat, atau nanti ada tamyiz nisbah. Nah, kita ikuti saja pembagian yang ada di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang pertama, yaitu ada yang malfud sama malhud. Untuk mumayyaz yang malfud, jadi sesuatu yang mubham tadi malfud dilafadkan, ini ada empat. Yang pertama asma'ul kaili. Asma'ul kail, nama untuk ukuran. Jadi untuk ukuran, contoh ishtaraitu litron ruzan. Saya telah membeli 1 liter litron, ini namanya asma'ul kail. Dan dia malfud, ada lafadznya yaitu litron. Ruzan yaitu beras. Ruzan ini tamyiz. Jadi litron ini namanya mumayyaz, di sesuatu yang dijelaskan, sedangkan ruzan ini namanya tamyiz. Dan tamyiznya ini namanya tamyiz dzat. Tamyiz dzat. Atau untuk mumayyaznya namanya mumayyaz yang malfud. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah asmaul wazni, yaitu nama untuk timbangan. Misalnya 1 gram, 1 kilogram atau yang lainnya. Contohnya di sini ishtaraitu kilau ghoroman lahman. Saya telah membeli 1 kilogram, jadi kilau ghoroman ini namanya mumayyaz yang malfud. Kilau ghoroman, lahman, daging, ini lahman ini namanya tamyiz. Jadi lahman ini namanya tamyiz. Kalau kita i'rab, ishtaraitu, ini ada fi'il dan fa'ilnya, fa'ilnya dhamir mutasil. Kemudian kilau ghoroman, mansub sebagai maf'ul bih. Lahman mansub sebagai tamyiz. Tamyiz yang mumayyaznya itu malfud, yaitu dilafadkan, ada katanya kilau ghoroman. Yang ketiga asma'ul masahah, nama untuk jarak, ya kan? 1 meter, ya kan? 1 kilometer atau yang lainnya. Contoh, ishtaraitu mitron kumasan. Saya telah membeli 1 meter kain. Saya telah membeli mitron, ini namanya asma'ul masahah. Menunjukkan jaraknya. Asma'ul masahah. Ishtaraitu mitron kumasan, ini tamyiz. Kumasan, tamyiz. Maka dia dibaca mansub. Yang keempat, asma'ul adadi. Nama untuk bilangan. Ini untuk bilangan, asma'ul adad. Jadi mumayyasnya malfud, ya khusus untuk bilangan. Contoh, ishtaraitu isrina, saya telah membeli 20, apa? Kitaban, buku. Jadi isrina ini namanya mumayyasnya malfud, sedangkan kitaban ini namanya tamyiz. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, intinya untuk mumayyas yang malfud, yang dia ada lafadznya, ada 4. Yang pertama, asma'ul kail, asma'ul wazni, asma'ul masaha, sama asma'ul adad. Mudahnya selain keempat hal ini, ya, ketika kita belajar selain keempat hal ini, maka dia nanti dihukumi mumayyas yang malhud. Yang malhud. Sekarang kita masuk ke, yaitu al-mumayyasu malhudun. Mumayyas yang malhud. Langsung ke contohnya di sini, ana aktsaru minka, saya ini lebih banyak darimu, ya kan? Saya ini lebih banyak darimu, apanya? Malan, hartanya. Jadi ana aktsaru minka malan. Malan di sini mansub sebagai tamyiz. Jadi mansub statusnya dalam kalimat ini sebagai tamyiz. Mana mumayyasnya? Karena mumayyasnya bukan asmaul kail, bukan asma'ul wazni, bukan asma'ul masahah, bukan asma'ul adad, kita katakan mumayyasnya malhud. Atau nanti namanya tamyiz nisbah. Ana aktsaru minka malan, aslinya bentuknya itu, mali aktsaru min malika. Jadi, hartaku ini lebih banyak dari hartamu. Ana aktsaru minka malan. Intinya malan di sini, dia sebagai tamyiz. Contoh berikutnya, hasuna aliyun, Ali itu baik, Ali itu bagus, apanya? Wajahan, wajahnya. Jadi wajahan di sini, kedudukannya sebagai tamyiz. Sedangkan mumayyasnya, yaitu malhud, yaitu selain keempat hal tadi. Huwa asghoru minni, dia itu lebih kecil dariku, apanya? Jasadan, badan, badannya. Jadi badannya dia itu lebih kecil dariku. Jasadan di sini kedudukannya sebagai tamyiz. Toba Muhammadun. Muhammad itu baik. Apanya? Nafsan, jiwanya. Jadi nafsan mansub sebagai tamyiz, sedangkan mumayyasnya mumayyas yang malhud. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan yang sangat ringkas untuk masalah tamyiz. Untuk masalah tamyiz. Kemudian kita lanjutkan sekarang ke pembahasan hukmul ma'dudi di halaman ke-63 di kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Ada pembahasan hukmul ma'dudi, hukum ma'dud. Ma'dud ini sebutan tamyiz khusus untuk adat, ini namanya ma'dud. Jadi tamyiz khusus untuk adat, untuk bilangan, ini namanya ma'dud. Contoh misalnya, tadi dalam mumayyas malfud yang keempat, asma'ul adat, ishtaraitu isrina kitaban. Saya telah membeli 20 buku. Kitaban, ini tamyiz. Namanya tamyiz. Dan tamyiz khusus untuk adat, yaitu isrina ini adat, tamyiz khusus untuk adat kitaban, ini namanya ma'dud. Jadi sekarang kita akan membahas hukmul ma'dudi, hukum untuk ma'dud. Yang pertama, yaitu apabila bilangannya 3-10. Bilangannya 3-10. Jadi min thalathin ila asyara, yaitu mulai dari 3-10. Ayyakuna jam'an majruron. Maka ma'dudnya, tamyiznya itu harus jama' majrur. Jadi jam'an majruron. Contoh misalnya, tiga orang anak laki-laki. Kalau kita mau mengatakan tiga orang anak laki-laki, maka nanti tamyiznya, tamyiz khusus untuk adat ini namanya ma'dud. Ma'dudnya itu harus jam'an majruron. Jama' dan majrur. Tiga itu salasatun. Sehingga menjadi salasatu auladin. Enggak boleh kita katakan tiga orang anak laki-laki salasatu waladin. Harus auladin. Enggak boleh juga salasatu auladan atau waladan. Kenapa tidak boleh? Karena adatnya itu tiga, sedangkan hukum untuk adat yang dia letaknya dari 3 sampai 10, maka hukumnya adalah jam'an majruron. Tamyiznya atau ma'dudnya itu harus jama' dan majrur. Sehingga salah satu auladin, tiga orang anak laki-laki. Kemudian 5 orang laki-laki, misalnya 5 orang laki-laki. 5 khomsatun laki-laki rojulun. Laki-laki adalah rojulun. Akan tetapi karena kita mau mengatakan 5 orang laki-laki dan 5 itu letaknya antara 3 sampai 10, maka hukum ma'dudnya adalah jam'an majruron. Sehingga menjadi khomsatu rijalin. Enggak boleh khomsatu rojulin atau khomsatu rijalan, enggak boleh. Harus khomsatu rijalin, 5 orang laki-laki. Rijal, jadi rijalun itu jamak taksir dari rojulun. Khomsatu rijalin. Misalnya 7 hari di sini, 7 hari. Hari itu yaumun, jadi isim mufrad untuk hari, satu hari itu yaumun, sedangkan jamaknya jamak taksir ayyamun. Kalau kita mau mengatakan 7 hari, 7 itu letaknya antara 3 sampai 10, maka hukumnya jam'an majruron, sab'atu ayyamin. Jamak, jadi ayyam, kemudian kita pilih yang majrur, sab'atu ayyamin. Tidak boleh kita katakan sab'atu ayyaman atau sab'atu ayyamun. Ini salah, dan yang benar adalah sab'atu ayyamin. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian hukum ma'dud antara 11 sampai 99. Antara 11, jadi apabila bilangannya itu 11 sampai 99, maka hukumnya ayyakuna mufrodan mansuban. Ma'dudnya, yaitu tamyiz khusus untuk adat, hendaknya dia mansub dan berasal dari isim mufrod. Contoh, kalau kita mau mengatakan 15 orang anak laki-laki, 15 letaknya antara 11 sampai 99. 15 itu khomsata asyara. Khomsata asyara waladan. 15 orang anak laki-laki. Enggak boleh kita katakan waladin, waladun, atau auladan, atau auladin, atau yang lainnya. Karena hukumnya untuk 15, jadi adatnya 15, maka tamyiznya, tamyiz untuk adat, yaitu namanya ma'dudnya harus mufrodan mansuban. Mufrod, jadi berasal dari isim mufrod, dan dia i'robnya mansub. Khomsata asyara waladan. Kalau 13 orang anak laki-laki ya, thalathata asyara waladan. Demikian. Kemudian contoh berikutnya, 14 orang laki-laki. 14 orang laki-laki. 14 dilihat letaknya di antara 11 sampai 99. Maka nanti ma'dudnya, jadi isim yang terletak setelah adat, setelah bilangan, itu nanti hukumnya mufrodan mansuban. Mufrod mansub. Sehingga menjadi arba'a. Arba'ata asyara, jadi 14 rojulan. Orang laki-laki. Arba'ata asyara rojulan. Kemudian misalnya 20 hari. 20 bahasa Arabnya isruna. Hari itu yaumun. karena dia 20 letaknya antara 11 sampai 99, maka makdudnya dia harus mufradan mansuban, sehingga menjadi isruna yauman, 20 hari. Pendengar hadis muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan, yaitu dari 100, bilangannya letaknya antara 100 sampai 1000. Maka hukumnya, hukum ma'dudnya, hukum tamyiz khusus untuk adadnya, ayyakuna mufradan majruran. Maka dia harus mufrad majrur. Mufrad majrur. Contoh, 100 orang anak laki-laki. 100 itu mi'atun. Kalau 100 orang anak laki-laki, mi'atu waladin. Mufrad majrur. Enggak boleh kita katakan mi'atu waladan, mi'atu auladin, atau yang lainnya. Yang benar, mi'atu waladin. Misalnya 1000 orang laki-laki, alfu rajulin. Misalnya 300 hari, thalathu mi'ati yaumin. Thalathu mi'ati yaumin. Jadi thalathu mi'ah itu 300, dia mudhof-mudhofilah. Kemudian yaumin itu hari. Dia harus mufradan majruran. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang hukum ma'dud secara ringkas sekali. Sekarang kita masuk ke latihan, yaitu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, 5 buah hadis. 5 buah hadis. 5 itu letaknya antara 3 sampai 10. Maka nanti ma'dudnya hadis itu harus jam'an majruran. Jama' dan majrur. 5 itu khomsatun. Sehingga nomor 1 di sini 5 buah hadis khomsatu ahaditha. Hadithun itu mufrad, jama'nya ahadithu. Jama'nya ahadithu, dia berasal dari yaitu mamnu' minasorf sihwat muntahal jumu', sehingga menjadi khomsatu ahaditha. Kemudian 20 buah hadis. 20 letaknya antara 11 sampai 99. Maka hukumnya nanti, hukum ma'dudnya mufradan mansuban. Mufrad dan mansub. Isruna mufrad dan mansub hadithan. Isruna hadithan, 20 hadis. Yang ketiga, 100 buah hadis. 100 hadis. 100 letaknya antara 100 sampai 1000. Maka hukumnya mufradan majruran. Mi'atu hadithin. Hadith, mufrad, majrur. Mi'atu hadithin, 100 hadis. Yang keempat, 5 buah ayat. 5 buah ayat. 5 letaknya antara 3 sampai 10, maka nanti hukumnya jam'an majruran. Jadi ayatun itu mufrad, jamaknya ayatun. Jamaknya jamak muannats salim, ayatun. 5 buah ayat menjadi khamsu ayatin. Khamsu ayatin. Kemudian 15 buah ayat. 15 buah ayat. 15 letaknya antara 11 sampai 99. Oleh karena itu, hukum ma'dudnya adalah mufradan mansuban. Mufrad dan mansub. Maka menjadi ayatan. Nanti ma'dudnya ayatan. Untuk 15, karena ayat itu mu'annas, maka kita pilih nanti di sini, yaitu khomsa. Kita katakan khomsa asrota ayatan. Jadi khomsa asrota ayatan. Jadi antara 5 dengan ayatnya dia harus berkebalikan dari sisi nau. Khomsa asrota ayatan. 15 ayat. 1000 buah ayat. Alfu, jadi 1000 itu mufradan majruran. Alfu ayatin, 1000 ayat. Yang ketujuh, 10 buah buku. 10 buah buku. Buku itu kitabun apabila dia mufrad, kemudian jamaknya kutubun. Karena kitab itu dihukumi dia mudzakkar, ya mudzakkar, maka nanti ini kebalikannya untuk adatnya. Sehingga menjadi asrotu kutubin. Asrotu kutubin, jam'an majrurun, kutubin. Asrotu kutubin, 10 buah buku. Yang ke-17, yang ke-8, yaitu 17 buah buku. Jadi di sini nomor 8, 17 buah buku. 17 buah buku. Sab'ata asyara kitaban. Karena 17 letaknya antara 11 sampai 99, maka hukumnya mufrodan mansuban. Sab'ata asyara kitaban. Yang ke-9, 300 buah buku. 300 buah buku. Falathumi'ati kitabin. Jadi, falathumi'ati kitabin. Hukumnya kitabin mufrodan majruron. 6 bulan. 6 bulan. 6 itu letaknya antara 3 sampai 10, maka nanti bulan dia harus jam'an majruron. Sit. Tatu ashurin, 6 bulan. 30 bulan, 30 bulan letaknya antara 11 sampai 99, maka dia nanti hukum makdudnya mufrodan mansuban, sahron. Sekarang sedangkan 30 itu thalathuna sahron. 200 bulan, 200 mi'atani. Karena dia mudhof, nanti mudhofilehnya untuk mufrod dan majruron, hukum makdudnya itu mufrod dan majruron. Mufrod dan majrur maka menjadi mi'ata kitabin. Afan, mi'ata syahrin. Jadi 200 bulan, mi'ata syahrin. 200 bulan. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan ringkas tentang tamyiz. Jadi pembahasan ringkas untuk masalah tamyiz. Jadi isim mansub yang ketujuh di bab al-mansubatul asma, yaitu tamyiz. Apabila kita baru belajar tentang tamyiz, yang penting untuk diingat adalah permasalahan, yaitu tamyiz atau mumayyasnya nanti malfud atau malkhud. Malfud ada 4, ada asma'ul kail, asma'ul wazni, asma'ul masaha, asma'ul adat. Sedangkan tamyiz yang malhud, yaitu selain keempat hal tadi. Kemudian ada hukmul ma'dud, hukum untuk ma'dud. Nama khusus tamyiz untuk adat, ini namanya adalah ma'dud. Untuk hukum ma'dud, ini sedikit susah, ya, karena dia nanti tergantung dengan dari sisi nauknya, jenisnya, apabila yang dihitung laki-laki bentuknya mudzakkar atau mu'annas, kemudian jumlah bilangannya tertentu antara 3 sampai 10, 11 sampai 99, dan yang lainnya. Maka untuk hukum tamyiz untuk adat, untuk hukum masalah tamyiz adat ini, kita bisa nanti membacanya di kitab-kitab yang selanjutnya, misalnya di Muyassar 2, di kitab Mulakhos, atau kitab-kitab yang lanjutan untuk pembahasan nahwu. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kita bahas untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita telah sampai atau telah menyelesaikan tentang masalah tamyiz. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang isim mansub yang ke-8, yaitu al-mustasna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Ya, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jika ada kesalahannya, ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iya, baiklah. Jazakumullahu khairan atas pemberian materi yang disampaikan pada pagi hari ini kepada Ustaz Didi Syadi Hafizahullah Ta'ala, yang telah menjelaskan pembahasan tentang at-tamyiz yang diambil dari kitab Muyassar fi Ilmin Nahwi. Baik, kami mengundang selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada beliau, Anda bisa mengirimkan pesan singkat di line telepon kami di 081-3924-25527. Sekali lagi untuk Anda yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, kami buka sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini melalui line telepon di SMS 081-3924-25527. Atau Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui ID Yahoo Messenger kami di alamat Kajian Jogja. Sekali lagi, Anda dapat mengirimkannya di alamat ID Yahoo Messenger kami di Kajian Jogja atau melalui kontak Pink Box pada website kami di www.radiomuslim.com. Baik, saat untuk kesempatan pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat ke ruang redaksi. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah. Ustaz, kenapa min apabila masuk pada qablu, ba'du, haifu, baris akhir yang ketiga ini tetap dhammah? Tapi apabila dimasukin oleh mudhafun ilaih, barisnya menjadi kasrah. Tafadhal, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'ad. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pembahasan qablu, pembahasan ba'du sama haitsu ini termasuk salah satu di antara pembahasan dhorof, kata keterangan. Untuk haitsu ini namanya dhorof makan, dia kata keterangan tempat. Sedangkan qablu sama ba'du itu termasuk dhorof zaman. Pembahasan untuk haitsu di sana nanti ada teman-temannya haitsu, ada id, ada ida. Itu semuanya termasuk dhorof yang mabni. Di haitsu itu termasuk dhorof yang mabni. Artinya apabila dia kemasukan huruf jar sebelumnya, maka harokatnya tidak kasroh, akan tetapi tetap dhammah. Tetap dhammah. Ini untuk haitsu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya haitsu itu termasuk dhorof atau kata keterangan tempat yang mabni, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita bisa lihat di surat An-Nahl ayat yang ke-26, qad makaral ladina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawaid fa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yas'urun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar. Fa atallahu bunyanahum minal qawaid. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Fa kharra alaihim as-saqfu, lalu atap dari rumah mereka jatuh dari atas mereka dan menimpa mereka. Fa atahumul adab, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan adab kepada mereka, min haitsu, yaitu dari tempat yang la yas'urun, yang tidak mereka sadari. Min haitsu, haitsu di sini termasuk dhorof, kata keterangan tempat yang kemasukan min. Di sini min haitsu tidak dibaca min haitsi atau yang lainnya, karena haitsu termasuk dhorof yang mabni, termasuk dhorof yang mabni dia. Kemudian untuk qablu sama ba'du itu dia bisa dihukumi dhorof yang mu'rob, bisa dihukumi dhorof yang mabni. Jadi pembahasan kalau haitsu itu mabni selamanya, sedangkan ba'du sama qablu itu kadang dihukumi dia dhorof yang mu'rob, kadang yang mabni. Contoh yang mu'rob tadi, min qablihim. Jadi qad makarol ladina min qablihim. Jadi sungguh orang-orang yang sebelum mereka itu telah berbuat makar. Min qabli dibaca qabli karena kemasukan min. Maka di sini qabli dia dalam hal ini dia dihukumi dhorof yang mu'rob, yaitu dia majrur kemasukan min. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alal ladina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qablu. Itu di surat An-Nahl ayat yang ke-128. Dan terhadap orang-orang Yahudi, harramna, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu, alaika, yaitu atasmu, yaitu minkobelu, yaitu sebelumnya atau dahulu. Jadi di sini minkobelu, kobelu dia mabni, yaitu kemasukan min, dibaca kobelu dia mabni karena mudhof ilaihnya dibuang. Kalau tadi min qablihim, mudhof ilaih dari qabli adalah him. Sedangkan qablu itu dihukumi dorof yang mabni apabila mudhof ilaihnya dibuang. Jadi apabila mudhof ilaihnya dibuang, maka dia dihukumi mabni. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang haitsu, yakni qablu sama ba'du. Ba'du juga demikian. Kita bisa lihat di ayat-ayat yang lain, apabila kita menemui ba'du, terkadang dia kemasukan huruf jermin, tetap berharokat dhommah karena idofah atau mudofilahnya dibuang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian untuk pertanyaan pada pesan singkat yang kami bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah untuk pertanyaan yang kedua. Ustaz, kenapa masdar muawwal harus dita'wilkan? Syukran jazilan, jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz. Pembahasan tentang masdar muawwal, untuk definisi masdar muawwal adalah yaitu masdar yang dia itu asalnya bukan dari masdar yang sharih, yaitu berasal dari an, ada an sama fi'il mudhari'nya, kemudian anna plus isim dan khobarnya. Ini salah satu dari apa bentuk-bentuk dari masdar muawwal. Misalnya wa antasumu khairul lakum, dan puasa itu lebih baik untuk kalian. Wa antasumu khairul lakum, an di sini ada an sama tasumu, ini fi'il mudhari', dan ini ditakwil, bisa ditakwil ke bentuk masdar sharih, masdar asli dari fi'ilnya. Soma yasumu sauman. Jadi soma yasumu, berpuasa. Jadi takwilnya adalah wa saumukum khairul lakum, puasa kalian itu lebih baik untuk kalian. Jadi pembahasan untuk masdar muawwal ini nanti bisa lebih rinci apabila kita belajar kitab-kitab yang lebih lanjut. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita buka kembali untuk kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Anda dapat mengirimkan melalui pesan singkat di line telepon 081 39 24 25 527. Sekali lagi untuk pesan singkat melalui SMS, Anda dapat bertanya di line telepon kami 081 39 24 25 527. Masih ada beberapa waktu ke depan untuk kajian pembahasan belajar bahasa Arab ini. Baik, Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yang sudah masuk ke ruang redaksi kami. Pertanyaannya, Ustaz, mohon diberikan rangkuman ringkas tentang hukum adat dan ma'dud dari hamba Allah. Syukran jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz, silakan. Mengenai rangkuman untuk hukum adat dan ma'dud, tadi kita katakan ini pembahasannya agak panjang, hukum adad dan ma'dud. Untuk hukum ma'dud, tadi bahwasannya apabila bilangannya itu antara 11, antara 3 sampai 10, maka ma'dudnya, tamyiznya itu harus, yaitu jam'an majruron. Jamak dan majrur, atau kita singkat jin, ya kan? Jamak majrur ini apabila ma'dudnya itu, apabila adatnya itu 3 sampai 10. Dan nanti tentang pembahasan kebalikan jenisnya untuk adat sama ma'dud, kita bisa rinci atau kita bisa bahas di kitab-kitab yang lebih lanjut. Jadi ini pembahasan untuk hukum ma'dud saja, yaitu antara 3 sampai 10, maka jin, jamak majrur. Jamak majrur, misalnya 3 hari, ya kan? 3 hari, salah satu ayamin. 3 hari, salah satu ayamin. Misalnya 4 orang laki-laki, arba'atu rijalin. Maka demikian. Kemudian apabila adatnya letaknya antara 11 sampai 99, maka hukumnya man, yaitu mufrad mansub. Mufrad mansub. Misalnya 15 orang laki-laki, khamsata asara rajulan. Khamsata asara rajulan. Jadi mufrad mansub rajulan. Kemudian apabila adatnya 100 sampai 1000, 100, 200, 300 ya, dan ini kelipatannya kemudian sampai 1000, maka hukumnya min, yaitu mufrad majrur. Mufrad majrur. Tadi kita katakan misalnya contohnya 100 buku, mi'atu kitabin. Jadi mi'atu kitabin. Ya, demikianlah ringkasan untuk hukum maddud. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, kita cukupkan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, Ustaz, atas kesediaan Anda untuk mengisi pada kajian bahasa Arab ilmu nahwu yang diambil dari kitab Muyassar fi ilmi nahwi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kesempatan pagi hari ini bagi Anda semuanya pendengar sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.